hatiku mengenang di kau menjadi keping-keping setelah kau pergi. Tinggalkan kasih sayang yang pernah singgah antara kita. Masihkah ada sayang itu? Memang salahku yang tak pernah bisa meninggalkan dirinya untuk bersama kamu. Walau untuk terus bersama kan ada hati yang kan terluka, dan ku tahu kau tak mau. Sekali lagi maafkanlah karena aku cinta kau dan dia. Maafkanlah ku tak bisa tinggalkan dirinya. Mungkin tak mungkin bersama jalani semua cinta yang telah dijalani. Tapi bila itu yang kau pikir yang terbaik untukmu, bahagiaku untuk dirimu. Sekali lagi maafkanlah. Yang tak pernah bisa meninggalkan dirinya untuk bersama kamu. Walau untuk terus bersama kan ada hati yang kan terluka, dan ku tahu kau tak mau.